subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang kucintai, yang sedang menikmati taat kepada Allah, saum di bulannya Allah, amin ya mujibat sa'ilin. Salat duha adalah salat sunnah, dan Rasulullah menyukai salat duha, dan inilah salat rezeki. Dan rezeki bukan hanya duit, kesenangan duha sendiri adalah rezeki, keluarga sakinah rezeki, suami saleh rezeki, istri salehah rezeki, anak cucu zuriat keturunan saleh rezeki, pemimpin yang saleh rezeki, mudah mendapatkan rezeki yang halal, itu rezeki. Tenang, damai, aman, bahagia, rezeki. Puncaknya rezeki di dunia, husnul khotimah, rezeki. Di akhirat kelak, puncak dari segala puncak rezeki yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah Allah ridha dengan rahmat-Nya, dengan ampunan-Nya, kita mendapatkan syurga. Allahu Akbar. Salat duha, salat yang sangat menyenangkan bagi orang-orang beriman. Sebelum mencari rezeki, ia salat duha lebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita senantiasa menjaga salat duha itu. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Sungguh, itu pun juga di antara kita membayar atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata. Coba kalau sakit berapa biaya mata? Telinga, oh mahal. Mulut sakit, gigi sakit, jantung, paru-paru, ginjal, tangan, kaki, semua organ tubuh ini kalau sakit biayanya mahal. Sementara sekarang Allah sehatkan. Tubuh ini sehat, mata sehat, telinga sehat, tangan sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, perut sehat, tangan sehat, kaki sehat, semua sehat. Bayar dong kepada Allah. Bayar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukup 2 rakaat duhamu, engkau sudah membayarnya kepada Allah." So, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat duha. Mulailah menjaga duha dari mulai bulan Ramadan ini hingga akhir hayat, hingga Allah beri rezeki meninggal husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.